Qadha Ramadan itu memang harus pada tahun yang sama. Karena di dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka gantilah pada hari-hari yang lain, maksudnya adalah hari yang lain sesudah Ramadan dan tidak boleh sampai Ramadan berikutnya. Apabila itu terjadi misalnya karena orang itu sakit atau karena dia mempunyai satu uzur tertentu, maka dibolehkan untuk menggantinya sesudah Ramadan berikutnya, asalkan memang ada alasan yang kuat dan syar'i untuk bisa menundanya. Tetapi kalau tidak ada alasan apa-apa, maka waktu untuk mengganti puasa Ramadan itu adalah sampai masuknya Ramadan tahun depan. Bagaimana kalau nanti seandainya ada orang dengan secara sengaja atau lalai, tidak ada uzur yang syar'i, kemudian dia sampai terlewat Ramadan berikutnya, apa konsekuensi yang harus dilakukannya? Dalam hal ini, para ulama sepakat mengatakan bahwa tidak ada konsekuensi harus membayar dua kali lipat, kecuali hanya membayar fidyah saja atau memberi makan fakir miskin. Dalam hal ini, para ulama yang terwakili oleh jumhur ulama, seperti sebutlah misalnya mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, rata-rata mereka mengatakan, gantilah puasa itu dan berikan fakir miskin makanan atau istilahnya fidyah. Kecuali nanti ada satu mazhab, yaitu mazhab Hanafi, yang mengatakan, innahu idza akhara qada'a ramadhana hatta dakhala ramadhan akhar fala fidyata 'alaihi. Ini dikatakan oleh Al-Kasani di dalam kitab Bada'i'us Sana'i, bahwa seandainya ada orang yang mengakhirkan qada' Ramadan sampai masuk Ramadan berikutnya, fala fidyata 'alaihi, dia tidak perlu membayar fidyah. Namun jumhur ulama yang lain, katakanlah misalnya Ibnu Abdul Bar yang mewakili mazhab Maliki, di dalam kitabnya Al-Kafi fi Fiqhi Al-Madinah mengatakan bahwa hatta dakhala 'alaihi ramadhan akhar sama tilkal ayyam wa at'ama ma'a dzalik. Dia harus berpuasa mengganti apa yang sudah dia terlewat, tapi wa at'ama ma'a dzalika. Dia harus memberi makan fakir miskin karena hal itu. Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syara' Al-Muhadzab juga mengatakan hal yang kurang lebih sama. Falau akhara al-qada'a ila ramadhan akhar bila 'udhrin athima. Orang yang menunda-nunda qada Ramadan sampai habis Ramadan berikutnya tanpa uzur, maka dia telah berdosa. Walzumuhu bi banjara di dukhuli Ramadan ats-tsani 'ala kulli yawmin min al-fa'id muddun min ta'amin ma'al qada. Jadi kalau dia akhiri sampai kemudian habis Ramadan berikutnya, dia berdosa, ya, kemudian dia tetap wajib untuk mengganti puasa-puasanya itu pada Ramadan berikutnya, dan sekaligus an kulli yawmin min al-fa'id muddun min ta'amin ma'al qada. Dia harus memberi satu mud makanan kepada orang miskin sambil juga dia membayar qadanya. Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj juga mengatakan hal yang kurang lebih sama. وَمَنْ أَخَرَ قَضَاءَ رَمَضَانَ حَتَّى دَخَلَ رَمَضَانَ أَخَرَ لَزِمَهُ مَا الْقَضَاءَ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدُّنْ. Siapa yang meninggalkan atau mengakhirkan qadha Ramadan sampai masuk Ramadan berikutnya, wajib atasnya mengganti setiap hari dengan tambahan satu mud memberi makan kepada fakir miskin. Ulama mazhab Hambali diwakili oleh Al-Mardawi dalamnya Al-Insaf mengatakan فَإِنْ فَعَلَ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ wa it'amu miskinin likulli yaumin. Kalau dia sudah melakukan hal itu, yaitu meninggalkan qadha sampai Ramadan berikutnya, maka dia wajib mengganti dan kemudian it'amu miskin, memberi makan orang miskin likulli yaumin. Untuk setiap harinya itu dia harus memberi makan fakir miskin di luar qadha yang wajib untuk dia lakukan. Karena sebentar lagi kita sudah hampir masuk ke dalam bulan Ramadan, di antara kita kalau ada yang teringat masih punya hutang-hutang, maka segera bayarkan sekarang juga. Jangan sampai kita masih punya hutang tapi sudah akan masuk bulan Ramadan, nanti kita harus terkena denda, yaitu membayar fidyah, membayar satu mud kepada fakir miskin. Lalu bagaimana kalau seandainya waktu sudah semakin mepet dan ternyata hutangnya masih banyak? Maka yang bisa dibayarkan, bayarkan segera, lalu kita masuk Ramadan, nanti sesudah Ramadan, apa yang tersisa dari hutang kita itu ya kita bayarkan. Dan apa boleh buat, ya setiap hari yang kita tinggalkan itu kita harus iringi juga dengan membayar fidyah satu mud besarnya kepada fakir miskin sebagai denda atas keterlambatan dari pembayaran hutang-hutang puasa kita di bulan Ramadan. Sebagaimana yang dikatakan oleh jumhurul ulama, satu hari yang ditinggalkan terlewat gara-gara sudah satu tahun tidak dibayarkan, maka dendanya adalah memberi fidyah satu mud makanan kepada fakir miskin. Lalu bagaimana kalau kita sendiri malah orang miskin? Makanya kalau miskin itu harusnya jangan punya hutang lah. Ini intinya gitu. Tetapi kalau itulah yang terjadi, semoga ada orang lain yang memberi dia sedekah, lalu dia bisa bersedekah kepada sesama orang miskin juga. Seperti yang terjadi pada kasus orang sahabat yang dia sudah miskin, malah kemudian berkumpul dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan. Ketika Nabi katakan, beri makan fakir miskin 60 orang, saya adalah orang paling miskin di Madinah ini. Maka Nabi pun terdiam sampai akhirnya Nabi memberikan dia sekeranjang kurma, lalu dia katakan, saya akan berikan kepada istri saya sendiri karena dialah orang paling miskin di Madinah. Tapi intinya adalah jangan ditunda-tunda pembayaran hutang puasa kita tahun lalu, dan mumpung masih ada waktu, segera bayarkan sekarang juga sebelum masuk bulan Ramadan yang sebentar lagi akan menjelang.